Tahu banget yuk. Saya janda apa perawan? Lu mah jahat banget. Jangan kayak gitu, masa langsung tugasin janda. Jangan GR sebentar. Masa kekati. Sesungguhnya diriku, oh memang masih gadis. Maupun kau janda, tetap ku cinta. Gadis atau sudah janda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Apa yang tentu dapat untuk membedakannya? Katakan saja yang sesungguhnya. Sekarang saya pengen tanya, kalau saya janda mau? Hah? Mau enggak? Kasih alasan. Kalau saya janda, sabar, tar dulu Doraemon, diam. Apa yuk? Kalau saya janda kenapa? Kalau saya perawan kenapa? Mau janda, mau perawan. Kalau abang cinta? Gimana? Sikat Bu Ayu. Lagian juga janda sama perawan sekarang sama aja. Jadi mau? Iya dong. Ya Allah. Tentu. Gua dukung, Husen, gua dukung. Bianca, masa dia lebih milih janda daripada perawan? Hey, yang penting Bu Ayu senang, saya juga ikut senang. Tapi gua takut perawannya gua yang... Serem banget. Kata dulu. Ngapain lu? Sekarang gua tanya, lu ngebet banget sama janda, gua tanya. Mas mukanya biasa aja, mas mukanya biasa aja, mas nggak biasa aja. Biasa aja, jangan ngajak ribut. Saya pulang bareng sama janda. Tukang gendang, tukang gendang 6 kali itu digebukin janda. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Marilah segera.